masuk kepada jilid 2, ya, jilid 2. Pada halaman 47 ada sedikit pengantar untuk mengenalkan apa yang akan dipelajari pada jilid 2 ini. Juz 2 berisi apa? Latihan penerapan sukun, ya. Keadaan yang kedua dari huruf apa? Adalah sukun, ya. Harokat sudah kita pelajari pada juz pertama, sekarang adalah bagaimana mensukunnya, ya. Baik, sebagian sifat dari sifat-sifat huruf yang kita pelajari ada yang munculnya ketika huruf disukun. Ya, seperti apa? Sifat apa yang muncul hanya ketika disukun? Qalqalah, ya, qalqalah. Saat kita belajar huruf ba, jim, kemudian dal atau to, qaf, ya, dalam jilid pertama tidak ada qalqalah, ya. Belum muncul sifat qalqalah. Dan akan muncul ketika disukun, ya, sehingga ini pengembangannya adalah dalam jilid 2 ini. Qalqalah, ya, sifat qalqalah akan muncul ketika qutubu jadin huruf qaf, ta, ba, jim, dal disukun. Aqo, ato, ab, aj, ad. Baik. Apalagi sifat yang nampak dalam kondisi huruf disukun. Sifat apa? Sifat apa? Gunnah, ya, gunnah lebih jelas ketika disukun. Dalam kondisi harokat, ya, ukurannya sangat singkat. Na atau ni, nu. Maka ketika disukun akan lebih nampak. An, am, ya, lebih panjang. Begitu pula istitalah, ya, istitalah. Istitalah pada dhad am dalam kondisi berharokat tidak tampak, ya. Begitu pula sifat lin pada ya dan waw. Sifat mat juga akan nampak dalam kondisi atau huruf-huruf ini akan muncul ketika disukun, ya. Huruf-huruf mat justru, ya, belum kita pelajari, ya, belum pernah muncul pada jilid pertama, akan muncul ketika kita masuk pada jilid kedua ini. Pembahasan sukun pada juz ini akan terbagi menjadi dalam tiga pokok bahasan. Yang pertama, sukun pada huruf mat, ya. Kita mengawali pembahasan jilid kedua, yaitu pembahasan tentang sukun, dengan huruf-huruf mad, yaitu alif, ya, dan wawu. Nah, di mana sebelum huruf-huruf ini ada harokat yang sejenis, ya, misalkan u, ya, wawu sukun sebelumnya apa? Dhammah, karena dhammah adalah dari jenis wawu. Di, ya, sukun sebelumnya apa? Kasrah. Kasrah merupakan apa? Harokat dari jenis ya. Na, ya, alif yang sebelumnya apa? Fathah. Fathah merupakan harokat dari jenis alif. Nah, ini yang kita pelajari di awal pembahasan juz 2. Kemudian setelah itu sukun pada huruf wawu dan ya yang sebelumnya ada harokat fathah. Au atau ai, ya, contohnya zaujaini. Zaujaini. Nah, setelah itu baru kemudian kita beralih pada sukun selain pada huruf alif, wawu, dan ya. Baik, itu kurang lebih seperti ini gambarannya, yang akan kita pelajari sederhana sekali bagaimana mensukun huruf-huruf Arabiyah, ya. Kita mengawali dari yang paling mudah baru kemudian beralih kepada huruf-huruf yang sulit. Baik.